Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husayn al-ma'rufu bil-imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala masih pada 10, yakni bab darah ilal khairat, bab untuk bersegera menuju pintu-pintu kebaikan. Hadis yang berikutnya yang beliau sebutkan as-sadis yang ke-6 atau 93 dari Riyadhus Salihin, kata beliau rahimahullah ta'ala anis Zubair ibn Adi qala, dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah, beliau mengatakan ataina Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami pernah mendatangi Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj, lalu kami keluhkan kepada Anas Ibn Malik apa yang kami jumpai dari al-hajjaj. Al-hajjaj yang dimaksud di sini adalah al-hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, salah satu dari Qaid Al-Juyush, salah satu komandan perang dari Khilafah Bani Umayyah. Lebih tepatnya komandan perang Abdul Malik Ibn Marwan Al-Umawi. Kata Zubair bin Adi, kami keluhkan kepada Anas Ibn Malik tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan wajar kita tahu siapa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia dikenal sebagai salah satu pemimpin yang kejam, yang zalim, otoriter, dan mudah menumpahkan darah. Berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terbunuh di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf. Berapa banyak juga kepala-kepala para ulama ketika itu yang dipenggal oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Oleh karena itu Az-Zubair bin Adi mengisahkan kepada kita melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj demikian kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada para ulama fuqaha, mereka mengeluhkan kepada Anas ibn Malik. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang Al-Hajjaj bin Yusuf ini perlu dan patut sekiranya untuk kita renungi, cari tahu siapa Al-Hajjaj dan bagaimana kisahnya. Di sana banyak sekali pelajaran untuk bagaimana kita mensikapi pemerintah, bagaimana cara kita bersikap kepada wulatul umur dengan kondisi mereka yang berbeda-beda. Taib, kita kembali ke Al-Hadith. Ketika mendengar keluhan dari Az-Zubair bin Adi, demikian juga keluhan banyak orang, Anas ibn Malik beliau mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya, zaman berikutnya akan lebih jelek dibandingkan zaman sekarang. Hatta talqaw rabbakum, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ini aku dengarkan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nomor 7068. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala tentang apa yang disampaikan oleh Az-Zubair bin Adi yang mengeluhkan tentang kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf. Di mana kita tahu bersama bahwasanya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang, sehingga beliau bertemu dengan Mas Al-Hajjaj. Demikian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertemu dengan Mas Al-Hajjaj, dan banyak juga yang mengeluhkan kepada Aisyah. Al-Hajjaj ibn Yusuf yang mungkin mencolok adalah ketika dia bersama pasukannya mengepung kota Makkah dengan tujuan untuk membunuh Abdullah ibn Zubair, anak dari Az-Zubair ibn al-Awwam, anak dari Asma bintu Abi Bakar, cucunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengannya juga pernah kita bahas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengambil kunyah. Ketika itu Makkah dikepung oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf untuk membunuh Abdullah ibn Zubair, sampai membawa manjanik, peralatan-peralatan untuk pelain, apa namanya, pelontar batu, dilontar di kota Makkah dengan batu, hingga menyebabkan Ka'bah ketika itu rusak sebab lemparan manjanik dari pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan berhasil akhirnya Abdullah bin Zubair tertawan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Zubair dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya diarak dan disampaikan kepada Asma bintu Abu Bakar untuk bisa datang melihat kepala anaknya, tetapi Asma tidak mau. Ini mungkin yang paling mencolok. Demikian juga masih banyak bagaimana kisah kekejaman dan kejahatan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Tayyib. Sampai banyak yang mengeluhkan, termasuk kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan belum pernah apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf terjadi kepada kaum muslimin setelah zaman dia. Belum pernah, bahkan sampai sekarang. Kedzaliman seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin kepada orang-orang Islam sendiri, penduduknya, belum pernah menyamai apa yang pernah dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi lihat, dengan kondisi yang mencekam seperti itu, banyak darah ulama yang ditumpahkan oleh Hajjaj bin Yusuf, banyak darah sahabat yang ditumpahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf ketika mereka mengeluh kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Malik tidak mengatakan kemudian dengan kondisi yang ada, merah jazirah Arab ketika itu dengan darah-darah para sahabat dan darah ulama, Anas ibn Malik tidak mengatakan berfatwa kemudian bolehnya untuk memberontak. Ini sempat memicu apa namanya, banyak ulama tabi'in ketika itu, bahkan senior-senior tabi'in, ada yang kemudian menghasut untuk memberontak kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf. Seandainya kita pinjam fatwa orang-orang yang memudahkan untuk memberontak kepada penguasa muslim, maka zaman Hajjaj bin Yusuf lebih layak, di mana Al-Hasan Al-Basri sampai ikut terhasut, hampir keluar bersama pasukan besar dengan tujuan memberontak kepada Al-Hajjaj, tapi tidak dihalalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk Anas ibn Malik. Anas bukan orang yang buta dengan keadaan ketika itu, bukan orang yang tidak mengerti, bukan hanya orang yang di dalam rumah tidak tahu kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf. Anas tahu, dan apa yang terjadi, korbannya siapa saja, Anas ibn Malik tahu. Tapi beliau hanya mengatakan isbir, bersabarlah kalian. Coba perhatikan, seandainya ucapan Anas itu diucapkan zaman sekarang, Anas ibn Malik memberikan wejangannya sekarang, kira-kira masih adakah kaum muslimin yang mendengarkan nasihat dari Anas ibn Malik untuk bersabar dengan kondisi yang ada sekarang? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pendek, tetapi mengandung faedah yang sangat banyak, yang sangat mendalam. Saya baca keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di sini beliau menjelaskan cukup baik, dan beliau memberikan faedah yang cukup banyak. Oleh karena itu, insyaallah kita tidak akan keluar penjelasan dari selain membaca apa yang diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Tayyib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ja'u yashkuna ilaihi ma yajiduna minal Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Mereka, para tabi'in, datang kepada Anas ibn Malik mengeluhkan tentang apa yang mereka dapati dari perlakuan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ahadul umara li khulafa'i Bani Umayyah, salah satu pemimpin yang ditunjuk di bawah kekhalifahan Bani Umayyah. Wa kana ma'rufan bidh-dhulm wa safkid dima, dan Al-Hajjaj ini terkenal dengan kezalimannya, dengan ringan tangannya menumpahkan darah. Wa kana jabbaran 'anidan, Al-Hajjaj bin Yusuf adalah seorang yang keras, seorang yang otoriter. Wa huwa alladhi hasara Makkah li qitali Abdullah bin Zubair, dan dialah yang mengepung kota Makkah, menjadikan adanya peperangan di kota Makkah dengan tujuan membunuh Abdullah bin Zubair yang ketika itu berada di Makkah. Wa ja'ala yarmi al-Ka'bah bil manjaniq hatta hadamaha aw hadama syai'an minha. Dia juga yang melempari Ka'bah dengan senjata manjanik pelontar batu sehingga menyebabkan kerusakan pada Ka'bah. Wa kana qad adana nas, dia telah melakukan gangguan, menyakiti banyak manusia. Faja'u yashkuna ila Anas bin Malik, maka mereka pun kemudian datang kepada Anas bin Malik. Faqala lahum Anas, dan Anas hanya mengatakan isbiru, sabarlah kalian. Kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek. Amarahum bisabr ala jawri walatil umur, Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk bersabar tentang atau dari kezaliman penguasa yang ada ketika itu. Wa dzalika li anna walatil umur qad yusallituna 'alan nasi bisababi dzulmin nas. Dan wajahkan Anas bin Malik memberikan pelajaran kepada mereka bahwa kekejaman pemerintah, kekejaman waliul umur yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada manusia tidak lain dan tidak bukan bisa babi dzulmin nas, karena kezaliman manusia itu sendiri. Ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Anas bin Malik. Apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang penguasa yang zalim kepada kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan disebabkan kesalahan mereka sendiri. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-129, kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan jadikan menguasai satu orang yang zalim, sebagian orang yang zalim kepada sebagian manusia, bima kanu yaksibun, sebab apa yang mereka lakukan itu. Anta idza ra'aita wulatal umur qadzalamun nasa fi amwalihim aw fi abdanihim, engkau jika melihat ada seorang penguasa yang menzalimi rakyatnya, mengambil hartanya atau menyakiti fisik mereka, au halu bainahum wa bainad da'wati ila Allah, atau menghalangi antara kaum muslimin dengan dakwah kepada Allah, maksudnya dakwah dilarang, katakanlah dakwah dilarang oleh penguasa tersebut, baik au ma asbaha dzalik, atau yang selain daripada itu dari kezaliman penguasa, fa fakir fi halin nas, coba perhatikan kondisi manusia di negara tersebut. Kalau kamu lihat kezaliman di satu negara, lihat penduduknya. Karena kezaliman penguasa tidak lepas dari kelakuan dari rakyatnya. Tayyib. Tajid annal bala'a asasuhu minan nas. Engkau akan tahu dan engkau akan lihat pokok utamanya, porosnya, inti masalahnya ada pada rakyatnya. Humul ladzina harafu fa sallatallahu alaihim man sallata min walatil umur. Mereka lah yang banyak melakukan penyimpangan. Mereka yang berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tegur mereka melalui tangan seorang penguasa yang zalim. Wa yudzkar, dan disebutkan anna ba'd khulafa'i Bani Umayyah, bahwa sebagian khalifah Bani Umayyah, kemungkinan adalah Abdul Malik bin Marwan, jama'a wujaha'an nas, pernah mengumpulkan tokoh-tokoh manusia. Lamma sami'a annannasa yatakallamuna fil wilayah, ketika dia mendengar banyak rakyat yang mengeluhkan tentang kekuasaan Abdul Malik. Jama'al wujaha wa qala lahum ayyuhan nas, ia kumpulkan semua tokoh-tokoh kemudian mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar? Apakah kalian mengharapkan kami ini menjadi penguasa seperti Abu Bakar, seperti Umar? Faqalu bala nuridu dhalik, mereka mengatakan iya, seperti itulah kami mengharapkan kekhalifahan Abu Bakar, mengharapkan kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Faqala kunu karrijalil ladzina tawalla 'alaihim Abu Bakar wa Umar linakuna lakum ka Abi Bakar wa Umar. Kalau kalian mendambakan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian seperti rakyat Abu Bakar, seperti rakyatnya Umar, agar kami diberi bimbingan oleh Allah menjadi Abu Bakar, menjadi Umar. Jadi intinya bukan penguasanya, tapi bagaimana kita. Ketika kita bisa menjadi rakyat yang baik, Allah akan berikan penguasa yang baik. Tetapi ketika kita menjadi rakyat yang inginnya semaunya sendiri, Allah akan berikan penguasa yang juga ingin semaunya sendiri. Ketika kita tidak memperhatikan syariat Allah, maka demikian juga Allah akan berikan penguasa yang juga tidak memperhatikan syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yani annannasa ala dini mulukihim. Maksudnya adalah rakyat itu tergantung bagaimana pemimpinnya. Atau rakyat itu dilihat dari pemimpinnya. Kalau kondisi pemimpinnya baik, berarti rakyat juga dalam kondisi baik. Tetapi kalau rakyatnya adalah orang yang jahat, maka bisa jadi Allah akan berikan pemimpin yang jahat pula. Fa idza zalama ulatul umur fa innahu ghaliban yakunu bisababi a'malin nas. Kalau seandainya ada penguasa yang zalim menzalimi rakyatnya sendiri, kebanyakannya, ini kata beliau rahimahullah, innahu ghaliban yakunu bisababi a'malin nas. Kebanyakannya disebabkan perbuatan rakyatnya sendiri. Wa ja'a rajulun minal khawarij, dan juga pernah datang seorang dari khawarij kepada Ali ibn Abi Thalib. Ini kisah yang masyhur, insyaallah kita sudah banyak tahu. Orang ini mengatakan kepada Ali ibn Abi Thalib, "Ma balun nas intaqadu alayka wa lam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar?" Hai Ali, kenapa banyak manusia yang mengkritik engkau, yang tidak suka dengan kekuasaan engkau, padahal mereka ridho dengan kekuasaan Abu Bakar dan Umar? Intinya dia ingin memberontak, seorang khawarij. Apa kata Ali ibn Abi Thalib? Hampir sama dengan apa yang diucapkan Abdul Malik. Dan Abdul Malik mengucapkan mencontoh Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib beliau mengatakan, li'anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amthali wa rijali anta wa amthalika. Kenapa kamu tanya? Karena sebabnya adalah rakyat Abu Bakar dan Umar itu seperti aku dan orang-orang sepertiku, para sahabat-sahabat, para tabi'in, yang mereka mengerti bagaimana menjadi rakyat yang baik. Tetapi rakyatku adalah orang-orang seperti kalian dan seperti kamu, sehingga Allah tidak jadikan aku selayaknya Abu Bakar dan Umar. Tayyib. Walihada qala Anas, oleh karena inilah dengan kedalaman ilmu dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian, wahada huwal wajib, dan inilah kewajibannya kita terhadap penguasa kita. Al wajib an yasbirul insanu walikulli kurbatin furjah. Yang wajib bagi seorang manusia pada semua kesulitan yang menimpa dia adalah untuk bersabar, dan yakinlah bahwa setiap yang sulit itu akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. La tadhunnu annal umura ta'ti bikulli suhulah. Jangan kalian kira semua permasalahan yang datang kepada kalian itu akan mudah jalannya. Semuanya pasti mulus, tidak. Asyarru rubbama ya'ti baghdah wa rubbama ya'ti hajmah. Yang namanya keburukan itu bisa tiba-tiba datang dan bisa tiba-tiba menyulitkan kalian. Walakinnahu lan yudala ala khairi abadan. Tapi keburukan itu tidak mungkin menutup pintu kebaikan selama-lamanya. Artinya apa? Tidak mungkin Allah berikan keburukan selama-lamanya buruk, tidak. Pasti akan ada jalan keluar di sana. Nah, maukah kita keluar mencari jalan keluar dari masalah itu apa? Kalau kita sedang ditimpa kesulitan, coba cari, Allah sudah letakkan di sana jalan keluarnya. Carilah di mana Allah letakkan jalan keluar itu. Bukan hanya berharap-berharap tapi tidak mau berusaha mencari jalan keluar, tidak akan bisa. Kesulitan pasti akan ada, pasti akan kita rasakan, masalah pasti akan ada, dan Allah sudah letakkan jalan keluar di sana. Tinggal kita mau enggak ngambil jalan keluar itu. Tayyib. Kemudian kata beliau, walakin alaina an nasbir. Tapi kita wajib untuk bersabar, wa an nu'alijal umura bihikmatin la nastaslim wa la natahawwar. Dan kita harus benar-benar pandai untuk memperbaiki permasalahan yang ada, memperbaiki kesulitan yang ada, bihikmah, dengan penuh hikmah. Lanas taslim, tidak kemudian gampang menyerah. Walana tahawwar, juga enggak gampang mengeluh. Nu'alij al-umur bihikmah wa sabr. Kalau ada masalah, berusahalah untuk pecahkan masalah itu dengan hikmah, dengan sabar. Hikmah, sabar, kalau dibicarakan menurut masing-masing manusia pasti akan banyak definisinya. Tapi hikmah dan sabar tentu akan kita kembalikan kepada bagaimana syariat memandang hikmah itu. Seperti apa yang dimaksud hikmah dalam menyelesaikan perkara? Hikmah dalam berdakwah dan yang lain sebagainya. Sabar itu bagaimana caranya? Kan sudah ada. Tinggal kita rujuk kepada bimbingan syariat, bukan kepada persepsi masing-masing manusia. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang terakhir surat Ali Imran. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan saling memberikan wasiat untuk bersabar. Warabitu, dan lakukanlah ribat, berjaga di jalan Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ini Allah tutup surat Ali Imran dengan ayat tersebut. Allah sebutkan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Isyarat bahwa kita akan menjadi orang yang beruntung selama empat hal yang disebutkan oleh Allah di awal kita kerjakan. Yang pertama adalah bersabar pada semua kesulitan yang kita dapatkan. Yang kedua, saling menasihati untuk bisa bersabar. Mungkin kita bisa bersabar, saudara kita tidak bisa. Perlu kita berikan nasihat untuk dia, sabar, sabar, sabar. Mudah ini teorinya, prakteknya yang susah. Sekarang gampang kita berbicara, besok mungkin ada masalah kecil gampang. Tapi nanti ketika benar-benar itu terjadi, masalah yang demikian sulit berkaitan dengan saudara kita, mungkin yang selama ini kita kenal, kok tiba-tiba ada masalah besar. Itu sabar yang sulit. Wattaqullah, dan bisa kuat kesabaran itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukan empat hal ini, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Tsumma qala Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat singkat isbir, sabar kalian. Hanya itu yang diucapkan oleh Anas. Enggak kebanyakan bla bla bla. Begini begini begini tidak. Anas hanya mengatakan isbir, sabarlah. Setelah itu Anas bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu atau alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Karena sungguhnya tidak akan datang satu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih buruk. Yang setelahnya akan lebih sulit dibandingkan zaman yang sekarang kalian rasakan. Bersabarlah dengan zaman-zaman itu sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ya'ni anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asyarrun min. Tidak ada satu zaman yang kamu lalui, yang kamu hidup di sana, melainkan zaman berikutnya pasti akan lebih sulit dan akan lebih buruk. Syarrun minhu fid din, yakni dalam permasalahan agama. Wa hadha syarr laisa syarrun mutlaqan 'aman. Tetapi keburukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan maksudnya keburukan secara mutlak. Tahun besok akan lebih banyak keburukan. Tahun besoknya lagi lebih banyak keburukan lagi. Tidak demikian. Bal qad yakunu syarran fi ba'dil mawadhi'. Tapi keburukan itu sifatnya nisbi, parsial. Mungkin kita di sini merasakan zaman sekarang kok berat. Ketahuilah zaman berikutnya akan lebih berat. Kita rasakan, tapi orang lain belum tentu. Maka kata beliau rahimahullah taala, maksudnya syar bukan syar mutlak. Pasti akan menimpa dunia ini keburukan yang lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Tayyib. Wa ma'a hadza, tetapi intinya, fa innan nasa kullama zadadu fir rafahiyah wa kullama infatahu 'alan nas infatahat 'alaihim syur. Beliau singgung permasalahan dunia. Apa yang terjadi, kesulitan-kesulitan itu karena sebab kita condong kepada dunia. Tidak kira kan kita akan dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada perkara dunia, tapi beliau kaitkan ini masalah dengan masalah dunia. Lihat kata beliau rahimahullah taala, ma'ahada fa innan nas kullama izdadu fir rafahiyah. Selama manusia itu dia keinginannya semakin bertambah menginginkan kemewahan duniawi. Kullama infatahat alaihi, semakin mudah jalan mendapatkan dunia untuk dirinya, maka infatahat alaihi musyur, akan semakin mudah juga jalan menuju banyak kesulitan, menuju banyak cobaan itu. Jadi intinya adalah dunia. Semakin kita berpaling kepada dunia, kesulitan akan semakin mendekat kepada kita. Dan itu waqi. Permasalahan dakwah yang sering kita singgung, perlu keikhlasan demikian-demikian. Mudah kita mengucapkan ikhlas di akhir begini, sabar di akhir begini. Tapi hatimu yang tahu, hanya Allah. Dengan dakwah itu engkau hendak menginginkan dunia atau tidak, jabatan, harta duniawi, kemuliaan dan yang lain-lainnya atau bukan. Yang bisa menilai hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersimpan di dalam hatimu itu benar-benar ikhlas, artinya berjuang untuk dakwah, berjuang untuk Islam, berjuang untuk syariat Allah atau bukan. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Sehingga tidak perlu kata-kata ini mengucapkan kalimat-kalimat manis, saya ikhlas, saya sabar, saya demikian, tidak perlu. Allah yang tahu apa isi hati kamu dalam dakwah ini. Tayyib. Kita lanjutkan. Inna rafahiyah yallati tudammirul insan. Menginginkan kemewahan itulah yang akan menjadikan manusia itu binasa. Li'annal insan idza nadhara ila rafahiyah wa tan'imi jasadihi ghafala an tan'imi qalbihi. Karena manusia itu ketika sudah melirik kepada kemewahan duniawi, kenikmatan duniawi, mau enak dunia saja, hanya mengenakkan fisiknya, jasadnya, ghafala an tan'imi qalbihi. Dia pasti akan lupa bagaimana cara melezatkan hatinya. Jadi ada dua. Ada jasad kita, ada hati kita. Mana yang ingin kita berikan fasilitas kenikmatan itu? Jasad kita dengan kenikmatan duniawi sehingga kita kejar bagaimana caranya jasad kita mendapatkan kenikmatan duniawi, atau hati? Hati ini berikan kenikmatan. Bagaimana cara memberikan kenikmatan hati? Tentunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan kenikmatan kepada hati, memberikan makanan kepada hati. Itu lebih sulit dibandingkan kita memberikan kenikmatan untuk badan, memberikan makanan untuk mulut. Lebih mudah. Kenapa? Karena kenikmatan badan, kenikmatan jasmani, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tanpa terkecuali sudah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir masalah rezeki, nanti saya makan apa, besok saya harus bagaimana. Tenang, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan itu. Sudah ada jalannya. Tinggal kita cari. Bisa makan sekarang, alhamdulillah. Meskipun Allah tentunya berikan beda-beda untuk kita, enggak mungkin semuanya sama. Fulan makan enak seperti ini, oh berarti yang namanya makan itu harus seperti itu. Tidak, definisi makan itu beda-beda. Yang penting kan bisa masuk ke dalam mulut. Tapi makanan hati, makanan kalbu, enggak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Tidak semua makanan hati itu diberikan kepada seluruh makhluk. Yang kedua, juga tidak jalannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan makanan hati itu tadi. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memberikan asupan bergizi kepada hati tadi. Sudah kita harus cari jalannya, kita harus berusaha untuk memberikannya. Beda dengan jasad, Allah sudah siapkan segala sesuatunya. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Wa sara akbaru hammihi an yan'ima hadzal jasad alladhi ma'aluhu ila ad-daidan wan nadim. Ketika dia hanya memikirkan kemewahan duniawi, maka hammuhu al-akbar, keinginan besarnya, ambisi besarnya hanya untuk bagaimana memberikan nikmat duniawi kepada badannya. Dan dia lupa bahwa badannya itu nanti seperti apa dia lakukan, makan yang enak, berbusana yang bagus, tempat tinggal yang indah, yang mewah, barang-barang yang nampaknya apa namanya nikmat untuk dipandang, bisa dia dapatkan, bisa dia kenakan. Dia lupa bahwa jasadnya nanti itu kembali hanya untuk sebagai makanan ulat. Jasadnya itu nanti akan membusuk. Dan percuma barang-barang yang selama ini dia berikan kepada jasadnya. Wa hadza huwal bala, inilah ujian yang sebenarnya. Wa hadza huwal ladzi dharra an-nas al-yaum. Dan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk manusia sekarang. Zaman beliau, bukan zaman kita. Zaman kita tentu lebih parah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada manusia sekarang. La takadu tajidu ahadan illa wa yaqul. Kamu pasti tidak tinggalkan satu orang melainkan kalau kamu tanya tentang duniawi, dia pasti akan gelisah dengan itu. Dia akan mengatakan maqasruna, bagaimana nanti tempat tinggal saya? Masayyaratuna, bagaimana nanti kendaraan saya? Mafursna, bagaimana nanti saya tidur? Di atas tempat apa saya tidur? Wa ma akluna, apa yang akan saya makan besok hari? Ini kebanyakan manusia hanya mengucapkan itu, bagaimana makan, bagaimana tinggal, bagaimana tidur. Hanya itu yang apa namanya spontan diucapkan. Ketika kita tanya mereka, kebanyakan manusia seperti itu. Tidak usah dipungkiri, pun mungkin kita juga. Seringkali kita hanya memikirkan bagaimana rumah kita, bagaimana makan kita, bagaimana pakaian kita, anak-anak kita, istri kita. Itu fokus yang lebih dibandingkan makanan untuk hati kita, hati anak kita, hati istri kita. Hatta alladziina yaqra'uunal 'ilm, sampai pun orang-orang yang mereka membacakan ilmu, wa yudarrisuunal 'ilm, atau mereka mengajarkan ilmu, atau mereka yang menuntut ilmu. Katanya punya ilmu, katanya penuntut ilmu, tapi kesibukannya dunia. Ba'dhuhum innama yudarris liyunalu rutbah aw martabah yatawassalu biha ila na'imid dunya. Ada di antara mereka yang mengajarkan ilmunya, menyampaikan materi syariatnya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah liyana rutbah, untuk mendapatkan posisi di tengah-tengah manusia supaya lebih dilihat, supaya lebih didengarkan. Au martabah, atau dia dipandang, ya tawassalu biha ila na'imid dunya. Semuanya hanya dia inginkan bisa mendapatkan sesuatu dari dunia. Ini beliau singgung orang-orang yang punya ilmu. Maka dari itu, kalau kita punya ilmu itu bukan namanya lebih mudah, tidak. Justru tanggung jawabnya lebih berat. Jangan sampai ilmu kita ini kemudian digunakan untuk mencari dunia. Tidak pantas ini seperti itu. Dan lagi-lagi kembalinya semua adalah kepada hati kita. Benar tidak kita sampaikan ilmu ini mencari dunia? Benar tidak dakwah ini kita ikhlas atau ingin mencari posisi? Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa kana al-insan lam yakhluq li amrin 'adzim. Wa dunya wa na'imuha innama huwa wasilah faqat. Dia tidak faham bahwa manusia ini tidak diciptakan hanya untuk perkara itu. Manusia ini diciptakan untuk perkara yang lebih besar. Apa tujuan diciptakannya manusia? Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku, supaya beribadah. Itu tujuan. Tujuannya kenapa kita ada sekarang? Kenapa kita hidup itu tujuannya mulia? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai wasilah, perantara. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Min. Kami yang hamparkan segala sesuatu yang ada di dunia itu, baik di muka bumi maupun di langit, untuk kalian. Minhu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia diciptakan untuk kita. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Jangan terbalik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam mengatakan, yang bagi alal insan an yasta'milal mala kama yasta'milal himar lirukub. Selayaknya manusia itu menjadikan harta benda duniawi itu seperti kendaraan. Kalau zaman dahulu beliau sebutkan dengan himar, seperti keledai yang hanya dia pergunakan untuk berkendara kesana kemari, dinaiki keledai itu. Wa kama yastamilu baital khala' lil ghaib, atau jadikan dunia itu hanya seperti kamar kecil untuk buang air, apa, fasilitas saja, bukan untuk kita nikmati. Fa haula'i humul ladzina ya'rifunal mal wa ya'rifuna qadrahu la taj'alul mal akbar hammi. Maka mereka orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana hakikat harta benda duniawi itu, bagaimana kenikmatan-kenikmatan duniawi itu, maka mereka tidak akan menjadikan keinginan terbesarnya, ambisi besarnya adalah untuk mendapatkan barang-barang duniawi itu. Fala taj'alil mal akbar hammi, maka jangan jadikan harta sebagai ambisi besar kamu. Irkabil mal fa illam tarkab al mal raqibakal mal wa sarahammuka huwa dunya. Kata beliau rahimahullah, jadikan kamu yang mengendalikan dunia itu, kamu yang memegang dunia, tapi jangan sebaliknya dunia yang memegang kamu, yang mengendalikan kamu. Jangan disalahpahami berarti enggak boleh dunia, harus zuhud tinggalkan dunia, enggak. Boleh, silahkan, Allah berikan fasilitas. Mau lihat ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kekayaan? Ada segala sesuatu. Coba Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada yang pernah diberikan oleh Allah kekayaan seperti yang diberikan Sulaiman? Tidak akan ada. Beliau seorang nabi. Sahabat-sahabat Nabi, ada orang yang kaya? Banyak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman ibn Auf, semuanya saudagar besar, pedagang-pedagang besar, mereka punya dunia. Masalahnya bukan kita punya atau tidak, tapi apakah dunia itu kamu masukkan di dalam hati atau bukan. Boleh kamu pegang dunia itu, tapi jangan dimasukkan di dalam hati sebanyak apapun. Utsman ibn Affan, siapa yang meragukan tentang kemuliaan dan derajatnya? Bahkan malaikat pun malu bertemu dengan Utsman ibn Affan. Rasulullah SAW juga malu bertemu dengan Utsman bin Affan, melebihi dibandingkan beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar menantu, mertua Rasulullah SAW. Dekat demikian Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga saudagar besar. Umar bin Khattab juga mertua dari Rasulullah SAW. Utsman justru menantu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW lebih malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah juga yang menyampaikan bahwa Jibril pun malu kepada Utsman ibn Affan. Beliau saudagar besar. Beliau juga sering berdagang. Artinya beliau juga manfaatkan dunia itu, tapi tidak dimasukkan di dalam hatinya. Jaisul Usrah ketika di perang apa? Pasukan yang kesulitan itu. Ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua sahabat untuk keluar menuju Tabuk. Jumlah mereka hanya sedikit, ribuan orang. Yang dilawan Romawi ratusan ribu orang. Perlengkapannya lebih lengkap mana? Pasukan Romawi, Bizantium lebih lengkap, lebih berpengalaman. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jumlahnya sedikit, peralatan perang seadanya. Utsman bin Affan kemudian memberikan hasil dagangnya untuk membiayai semua pasukan perang Tabuk. Dan mereka dinamakan Jaisul Usrah, diberikan bantuan oleh Utsman bin Affan. Tidak mikir beliau, semuanya untuk pasukan perang Tabuk. Demikian para sahabat. Mereka cari dunia, mereka pegang dunia, tapi mereka tahu harus kemana mengalirkan dunia ini. Demikian juga kita. Cari silakan, tapi ketika dapat jangan masukkan dunia itu ke dalam hati kalian. Silakan kemana arahkan dunia itu, lebih tahu kita. Tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh dari para sahabat, contoh dari para tabi'in. Oh, ini harus saya taruh di sini. Ini harus saya letakkan di sini. Ya, ini harus di sini, harus di sini. Tanpa memberitahukan kepada orang lain. Tidak perlu orang lain tahu, saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Tidak. Berikan saja pos-pos itu dari harta yang kamu punya. Sembunyikan dari orang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan sekarang, innan nasa kullaman fatahat alaihimud dunya, selama dunia itu semakin terbuka kepada seseorang, wasaru yanduruna ilaiha, dan kemudian dia mulai membuka matanya melihat dunia itu, fa innahum yakhsiruna minal akhirah, maka ketika itulah dia akan menjadi orang yang merugi di akhiratnya. Biqadri ma rabihu minad dunya, dia akan merugi sebanyak keuntungan dunia yang dia raih. Jadi semakin besar dunia kita dapatkan, kemungkinan sengsara di akhirat akan juga semakin lebar. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, memberikan wasiat kepada kita. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Wa inna ma akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Tapi justru aku khawatir Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia, permudah dunia itu kalian dapatkan. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, kama tanafasuha min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakakum, lalu dengan sebab berlomba-lomba mencari dunia, Allah hancurkan kalian, Allah binasakan kalian, sebagaimana Allah juga binasakan orang-orang sebelum kalian. Baik. Ada tiga poin dalam hadis ini yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan kemiskinan? Karena rizki duniawi semua sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Allah sudah tetapkan jatah kita dari dunia. Caranya juga sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi jangan khawatir. Oh, fulan nanti akan mendapatkan dunia dari jalan ini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dia akan menempuh jalur ini untuk mendapatkan dunia, sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan dunia yang aku khawatirkan, tapi akhsha an tubsata alaikum dunya, aku khawatir justru kalau dunia itu terbuka, sudah dapat bagiannya, tidak puas, nyari yang lain. Kemudian yang jadi titik beratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha, ini intinya, lalu kalian saling berlomba-lomba hanya untuk mengejar dunia, tok itu saja fokusnya. Bagaimana dapat keuntungan lagi, keuntungan lagi, keuntungan lagi. Sudah tidak peduli dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bentrok antara dunia dengan urusan Allah, atau katakanlah lebih mudah, bentrok antara urusan dunia dengan urusan mencari ilmu, dengan taklimnya, lebih berat mana? Urusan dunianya lebih dahulu kan? Atau kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dunia harus diusahakan waktunya, kalau untuk akhirat sak sempatnya. Kebalik, akhirat usahakan, dunia sak sempatnya. Jalan dua-duanya. Kalau kita berat ke dunia, itulah tanda tanafasuha, engkau sudah mulai berlomba-lomba mencari dunia. Nah, ketika seorang sudah mulai melirik kepada dunia, kemudian dia berlomba-lomba mencari hanya fokus kepada dunia, fatuhlikakum, itu pertanda Allah akan binasakan dia. Karena sudah banyak contohnya, kata Nabi, kama ahlakatuhum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqa Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi ahlakan nasal yaum, ini juga yang menjadi sebab kenapa kaum muslimin banyak binasa sekarang. Kenapa kaum muslimin turun wibawanya sekarang? Karena sebab mereka melihat kepada dunia. Akhirnya mereka menjadi ghuza, seperti layaknya buih-buih di lautan, terombang-ambing ke sana kemari oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Tidak ada lagi wibawanya sebagai seorang muslim. Dia lepaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa itu nikmat paling besar yang dia dapatkan. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi seolah-olah itu bukan nikmat besar. Oleh karenanya, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kebinasaan di tengah-tengah mereka. Tayyib. Alladzi ahlakan nasal yaum at-tanafus fid dunya. Sebab utama yang membinasakan kaum muslimin sekarang adalah ketika mereka berlomba-lomba kepada dunia. Wa kaunuhum ka'annahum innama khuliqu laha la annaha khuliqat lahum. Ini perlu garis, dikasih garis atas. Kaunuhum ka'annahum innama khuliqu laha. Mereka merasa seolah-olah mereka itu diciptakan untuk dunia. La annaha khuliqat lahum. Bukan karena dunia itu diciptakan untuk mereka. Ini bedanya. Jelas kalau dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, jelas dalilnya ada, sudah kita bacakan tadi. Tapi antum cari satu dalil pun, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ceritanya kita diciptakan untuk dunia. Jadi jangan dibalik. Kalau dunia diciptakan untuk kita, ambil dunia itu, pergunakan sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau kamu menganggap bahwa kamu diciptakan untuk dunia, maka kau akan berusaha bagaimana cara mendapatkan dunia, dan seakan-akan dunia itu enggak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Posisikan dunia itu seperti yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan untuk kita. Ambil. Jangan sampai kita yang seolah-olah diciptakan untuk dunia. Jadi dunia yang menarik kita. Tayyib. Fashtaghalu bima khuliqu lahum amma khuliqu lahu. Sehingga banyak kaum muslimin yang sibuk dengan apa yang mereka tidak diciptakan untuknya, tapi lupa dengan tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini pengingat untuk kita sekalian, terutama thalibul ilm, santri, diingat. Antum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan menuntut ilmu. Itu enggak semua orang dapat. Tidak semua anak kaum muslimin dapat. Terlebih lagi dengan lingkungan yang terjaga. Di mana di luar sana antum bisa kemudian bangun pagi-pagi sekali memikirkan Al-Qur'an? Bukankah sekarang banyak kaum muslimin, anak kaum muslimin, jangankan bangun subuh atau jangankan bangun pagi, bangun subuh ada orang tuanya perhatian, berapa persen dari keseluruhan kaum muslimin? Sehingga nikmat besar antum bangun untuk Al-Qur'an, tidur juga untuk Al-Qur'an, itu nikmat besar. Jangan sampai antum berpikiran menukar kenikmatan besar itu untuk kemasalahan dunia. Bosan, mondok. Itu-itu aja, Quran terus, hadis terus, pelajaran terus. Pengennya dapat kenikmatan dunia, bisa seperti anak-anak di luar sana, terbalik. Antum dengan kondisi yang sekarang itu sudah pas mencari jati diri seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang di luar, mereka belum dapat itu. Belum dapat jati dirinya sebagai seorang muslim diciptakan untuk beribadah. Mereka sibuk dengan dunia. Pagi bangun kemana? Sudah memikirkan dunianya. Mau tidur karena apa? Karena capek memikirkan dunia. Maka bersyukurlah antum. Jangan berpikiran untuk kemudian lepas dari thalabul ilmu. Berpikiran untuk lepas dari ilmu, jangan. Rugi. Bukan saya yang rugi. Bukan orang-orang yang di sekitar antum yang selalu memberikan nasihat yang akan merugi. Diri antum sendiri yang rugi kalau menukar hidayah itu dengan kenikmatan dunia. Yakin dunia pasti antum akan dapat. Tapi hidayah belum tentu, ketika antum tinggalkan antum bisa dapatkan lagi. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wujubu sabr ala wulatil umur wa in dhalamu wajar. Wajibnya untuk bersabar kepada penguasa meskipun mereka berbuat zalim dan meskipun mereka berbuat jahat melampaui batas. li'annaka sawfa taqif ma'ahum mawqifan takunu anta wa iyyahum ala haddin sawa, karena nanti engkau demikian juga mereka akan berdiri di posisi yang sama. Engkau akan berada di satu pengadilan yang sama, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab kita. Sudahkah kita berikan yang terbaik sebagai rakyat? Itu yang Allah akan tanya, bukan bagaimana penguasamu. Enggak. Mereka yang sekarang jadi penguasa kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu menguasai rakyatmu? Jadi enggak usah kelebihan, kejauhan yang bukan tanggung jawab kita dipikirkan, sementara tanggung jawab kita dilupakan. Kita selalu memikirkan penguasa begini, penguasa itu begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Kritik terus tapi lupa bagaimana kita menjadi rakyat yang baik. Kalau engkau berusaha menjadi rakyat yang baik, janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan berikan juga penguasa yang baik. Tayyib, Allahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, fi hadza at-tahdhiru min su'iz zaman. Peringatan tentang jeleknya zaman yang akan datang. Wa annaz zaman yataghayyar wa yataghayyar ila ma huwa asya. Dan zaman itu pasti akan berubah-ubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Sehingga kita harus pahami dan kita harus siap. Ketika suatu saat nanti di masa depan Allah Subhanahu wa taala jadikan ada perubahan besar pada kehidupan kita, siap dan terima bahwa itu harus kita jalani. Termasuk juga mungkin dahulu, awal-awal mungkin dulu, banyak saudara kita yang ngaji bareng, duduk bersama, taklim bersama. Masa berikutnya muncul satu fitnah yang kemudian memisahkan kita dengan saudara kita. Jangan cukup di situ. Berikutnya pasti akan ada fitnah lagi. Selesai satu fitnah itu, besok nanti akan ada fitnah lagi. Dan itu kita harus sadari dan harus kita siap. Seandainya kita berpisah, loh, kenapa harus demikian-demikian? Kan kita dulu seperti ini. Jangan pikir diri kita pribadi. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jangan pernah ada urusan pribadi dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada masalah perasaan kita ketika melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus berpisah dan itu syariat berkaitan dengan syariat, pisah. Selesai. Meskipun dia anak kita, meskipun dia orang tua kita, meskipun dia saudara kita, meskipun dia teman dekat kita. Kalau itu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala harus berpisah, silakan berpisah. Baik. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang, besok-besok pasti juga akan terjadi demikian. Jadi tidak perlu kaget, tidak perlu kemudian khawatir, tidak perlu kemudian bingung bagaimana harus bersikap. Seperti itulah sikap seorang mukmin. Dia akan terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, tentang 7 perkara yang diperingatkan oleh Nabi SAW agar kita berhati-hati dari 7 perkara tersebut. Insyaallah akan kita bahas biidznillah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.